Lho wong kono ku duwe Majapahit kok nggae negara gak nerusno Majapahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintahmu saiki tetep pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kono ojo gak ro ngono ya, ojo gak ro ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku jirine gak kagetan, gak gumunan. Nah. Beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus-menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya, Rek ya. Ngono lho, Rek. Oh, tepat malah khusuk ngene iki. Nek sing jajal arep etok mulai sikute ya. Wes gak apa-apa bismillah ya terus ya. Oke. Misale ngene. Berita tentang Majapahit iki macam-macam. Kita cari bareng-bareng ana sing ngarani misale Mas Ayu. Ada tahun-tahun kosong 1398 sampai 1502 misale. Terus engko apa jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ana sing ngarani Majapahit iku gak hancur, Majapahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindrawardhana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Majapahit selama ada, ya Mas ya. Tidak pernah, mereka tetap. Jadi Kediri itu bagian dari Majapahit selama ada Majapahit. Jadi begitu Majapahit lemah, diserbu dintekno, kemudian ana gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Majapahit setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyolaiwa iki dikongkon rakyate bangkit nang kembali Majapahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Majapahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Majapahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedasatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangkatnya Majapahit, tapi tidak karena perang politik, karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijaga malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Majapahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijaga kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Majapahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing diisi mlebu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat temennya waktu budal mang aku wis kepingin gak budal. Soale ana Cak Nun ana Ki Ngabai aku Sunyoto. Muga-muga jenjiten. Grogi. Perbandingane kaya baina sama wal sumur minyak. Jadi ndukur karo nang isore bumi. Tapi ya gak apa-apa lah, soalnya sing nyautung ya kanca dhewe, luramit baru kanca. Jadi saya beranikan datang ke sini untuk menyampaikan apa yang saya tahu tentang Majapahit. Nek apa sedang mencaknun mang, sajane padha. Upaya nggali sejarah Majapahit iku hampir hilang memang. Nek belajar nang sekolahan, awakmu mek dudurno bahwa Majapahit mau cepait. Grek, mandek. Sakmat Majapahit, Majapahit dadi apa? hampir tidak ada. Tekon yang perpustakaan kota, perpustakaan umum maupun perpustakaan kabupaten, dole ono. Sing ngomong jorto jar mocor yo gak ono. Nah, dadi awale iku posoan wingi. Jadi posoan wingi aku ya dijak karo Lurah Miftah iku. Kluyuran ini luru cerita. Pirang-pirang desa tak leboni, tak takoni, tak golei, tak rungokno, tak catet. Akhirnya ono pirang-pirang cerita tentang berdirinya desa. Sing ono nduk Mojokerto. Dan dari tulisan itu tak unggah nang Facebook. Jadi nek ngomong sejarawan sing kok nduk mriki yo gak blas rek. Soalnya aku yo gak tahu sekolahan yang jurusan ilmu sejarah. Sekolahku STM, jadi kan hubungannya blas karo sejarah. Tapi cuma seneng ngono tok. Jadi karo Pak Sunyoto, Pak Sunyoto mah akademisi, dhek dosen, yo buku yo akeh. Aku duwe beberapa bukune sing Pak Sunyoto. Buku dicak nul aku yo insyaallah. Wis yo gak lengkap yo cukup akeh. Nah. Teko iku mang. Arare sing maca iku nuduh aku dadi sejarawan. Ya sampe ditulis iku mang. Saya sejarawan sing kayak gelar ya Facebook iku mang Cak Nun, duduk sapa-sapa, tapi ya sembuhlah sakarepmu. Aku nggih padha Cak Nun gelar-gelar ono apa gak peduli. Tapi yang jelas ngene, Mojokerto iku luar biasa rek. Kudu ngedekno atine arep Mojokerto. Luar biasane apa? Ojo mung ndelok Mojopahite. Mburine ku yo ono Erlangga. Ono bapane Erlangga, Darmawangsa Teguh. Salah satu raja sing wani ekspansi metu teko Jawa iku awale ku yo Darmawangsa Teguh iku. Nduk ndi? Yo nduk Gunung Penanggungan. Nduk ndi? Yo nduk Pemandian Jolotundo. Artine apa? Artine Darmawangsa Teguh Erlangga sampai Raden Wijaya bangun kekuasaan bangun kerajaan Telatah Mojokerto. Ya Pak Jombang, pian Mojokerto Pak Jombang tadi situ. Iku juga be, yo gak ngawur, artinya yo melalui tirakat, bu melalui penelitian dan semacamnya. Intinya Mojokerto luar biasa sejak awalnya. Nah, tapi kenapa kok sawise Mojopahit sebagai peradaban terakhir yang terbesar di masa lalu itu karena Mojokerto. Nah, bisa jadi karena itu Mojopahit dihancurkan iyalah kawopo walaupun hancurnya itu bukan karena persoalan Islam. Sapa sing kaya sing diceritakno wong-wong nduk sekolahan wingi-wingiku. Bukan karena Islam yang hancur Mojopahit. Mojopahit itu hancur pertama karena memang dihancurkan oleh peperangan dalam sendiri antara orang yang beragama di luar Islam, Hindu Buddha. Itu dihancurkan memang. Karena struktur kosmologi, Pak. Sosiologi atau apa ya? Nduk Jawa iku gak oleh ana sing jenenge matahari kembar gak oleh. Nek ancene satu kerajaan kalah, maka harus dihancurkan seluruhnya. Jadi semacam itu. Makane sakwise Pajang kalah yo hancur. Di Kutha Gedhe di Lenang Kertosuro dibanguskan sampai gak kari makam-makam itu karo majite. Itu memang aura jalan semacam itu memang suasana kosmologinya. Dan termasuk Mojopahit itu. Saat bisa Mojopahit hancur, iku sing kuasa ndo Jawa bian dijenenge jenengin Japan. Saat itu Mojopahit itu. Jenengin Japan. Iku tetep anak turune Rojo Mojopahit. Nah, kena apa kok kemudian gak diudik-udik karo kerajaan Demak? Karena Demak dewe yang ngakoni, nek Mbah Buyute itu Mojokerto, itu Mojopahit. Sehingga dibiarkanlah Mojokerto waktu itu tetap Hindu, tetap Buddha. Tidak diusik sama sekali penguasanya. Nek Darliane, di Islam no kape, Tuban, Gresik, Lamongan, Lasem, itu di Islam no kape, tapi Mojopahit tidak. Baru setelah terjadi pertikaian Duk Jero Dewe yang berkuasa bukan dari terahnya, dari nenek moyangnya, bapak buyute Raden Patah, yang berkuasa itu adalah dari Kediri, yang menghancurkan peradaban Majapahit, yang namanya Gerindrawardhana, yang sempat ditulis oleh Tom Pires waktu itu sebagai Raja Gunung itu Pak Yasin. Nah, itulah kemudian Demak menyerbu Majapahit dan kemudian dimuslimkan. Jadi semacam itu. Jadi kalau akhirnya Majapahit itu bukan persoalan karena orang Islam, bukan. Itu yang perlu dicamkan hari ini. Yang kedua, sakwise iku sapa sing penguasa nduk Majapahit atau nduk Japan, sakwise Majapahit jeneng Japan, iku anake Sultan Trenggono. Ana jenenge Tumenggung Kanduruan. Itu sempat jadi penguasa di sini. Dia anak langsung dari Sultan Trenggono, Demak. Sakwise iku ana maneh Pangeran Timur, iku ya anake Sultan Trenggono, toko Demak. Iku berlangsung sampai Mojokerto iki dikalahno karo Sultan Agung jabane Mataram. Nah, setelah itu baru kemudian dari Mataram menunjuk orang-orang dari Mataram untuk menjadi penguasa di Mojokerto. Sakwise iku, ya ono dicrito maneh. Bahwa di Mojokerto pernah terjadi beberapa peristiwa penting. Sing tak catet atau sing tak rui, tuk luru cerita iku mang. Pertama, Sunan Giri itu pernah mendamaikan perang, konflik antarane Mataram Senopati karo bupati-bupati Bangwetan Jawa Timur, mulai toko Madiun sampai toko Blambangan. Saat Senopati bangun kekuasaan di jeneng Kerajaan Mataram itu, dia menginginkan semuanya tunduk kepada dia sebagai Raja Jawa. Tapi penguasa atau bupati nduk Jawa Timur gak gelem. Gak gelem tunduk. Kenapa? Sebab merasa nasabnya lebih tinggi. Aku anak turun langsung untuk Majapahit, Raja Brawijaya, Sultan Demak. Kon sopo, mantri oleh pasar. Nah, upaya itu upaya merangkul untuk mengakui agar bupati tunduk secara langsung gak gelem kaiso. Yang kedua, dia menempuh jalan keping dilantik dadi penguasa tanah Jawa. Sapa sing kudu ngelantik? Sing kudu ngelantik waktu itu adalah pemimpinnya para wali setelah meninggalnya Sunan Ampel, itu adalah Sunan Giri. Jadi dia minta agar Sunan Giri melantik dia. Agar apa? Agar semua bupati tunduk. Tapi Sunan Giri juga tidak mau. Maka bergeraklah pasukan itu ke wilayah Jawa Timur dan dihadang. Di mana dihadang? Di Mojokerto. Dihadang di Mojokerto. Jadi hampir saja terjadi pertikaian antara orang-orang di Jawa Tengah sama Jawa Timur di Mojokerto. Dan saat itulah kemudian Sultan Sunan Giri turun tangan. Dia mengirimkan santrinya untuk membawa badean. Jadi pertikaian itu ini mungkin ini kearifan dari orang-orang Jawa. Saya gak tadi banjir getih, maka dua pemimpinnya, yaitu keturunannya orang mantri oleh pasar tadi, di Gede Pamenan, sama keturunannya Sunan Ampel, Bupati Surabaya, Wiryakrama, itu didamekno nduk Japan gini. Loro-loro ini dikon milih, wis saiki milih yo. Kon milih isi apa milih wadah. Jadi pemimpin dulu kan milih. Nah, sing kon milih dhisik sapa? Senopati ngomong wis kanda sebab merasa lebih muda ya. Silakan sampean milih dulu. Adipati Surabaya. Adipati Surabaya milih apa? Dhe'e milih isi. Nah, Senopati wis gak duwe pilihan maneh. Dia memilih wadah. Wis mulio. Dan setelah pulang itulah kemudian Sunan Giri menerjemahkan. pilihannya Senopati itu benar. Berarti dia akan menjadi raja. Karena dia menjadi penguasa wadai. Sementara apa isi? Isi adalah rakyate. Jadi perdamaian ada di Mojokerto, untuk Japan. Sawise iku tetap Mojokerto iki menjadi kekuasaan dari Mataram. Mataram pecah menjadi Jogja sama Surakarta dalam perjanjian Giyanti yang disebut perjanjian Palian Negari, pembagian negara. Pembagian negara itu ya pernah, bukan cuma terjadi di Mataram torek. Beberapa kali juga terjadi. Sing pertama bagi negara itu jenenge Erlangga. Erlangga itu bagi negara ini kanggo anake loro-loro ne padha lanange iku njaluk bantuan Empu Barada. Carane apa? Nek jare cerita iku nggawa kendi, miber terus kendi dicurno. Dadi Kali Brantas. Dadi sing kene Brantas, diarani Jenggolo, sing sebelah kono kulone diarani Doho. Itu yang pertama. Kemudian kedua, Mojopahit dia tahu. Tahu mecah negara tahu. Ono jenenge Mojopahit Etan, ono Mojopahit Kulon. Mojopahit Etan ndi? Mojopahit Etan niku untuk Blambangan. Tapi bukotane jane bukan untuk Banyuwangi enggak, tapi untuk Lumajang. Lah sisi to ndi? Yo Mojokerto tetap, Mojopahit Barat. Dan terjadi perang Paregreg. Dan itulah awal mula dari kehancuran Mojopahit. Itu kedua. Baru ketika ada perjanjian Palian Negari itu. Masane Mataram itu. Jadi pecah belah iku ya wis dadi apa dadi sote Gusti Allah. Terjadi pemecahan negara itu. Semoga-moga lan Indonesia gak pecah maneh. Nah, sawise iku Mojokerto utawa Japan iki melok dielokno karo Londo, soalnya sing gawe perjanjian iku Londo rek. Tutuk wong loro iku perjanjian mecah negara enggak, tapi ku Londo sing mecah. Mojokerto mlebu nang Jogja. Tapi Jombang melok Sulu, melok Surakarta. Dadi wong raja Yogyakarta nek kepengin nang Mojokerto ya kudu liwat wilayah Surakarta. Nah, jadi macam itu. Mojokerto waktu itu. Terakhir bupati Mojokerto sing fenomenal rek. Sing fenomenal itu sing sangat kontroversial. Iku jenenge iya tutu. Oh, nak bupati ku Mojokerto sing sawise lair dari bupati tahun 1806. Iku lair dari bupati sawise perjanjian Palian Negari ku. Dae oh sawise sawise Mojokerto iki dipek karo Londo, dae dilereni. Prawiro Dirjo. Bupati Prawiro Dirjo itu sawise iku diangkat dibalik yang kono dadi bupati. Tapi bupati dongkol. Bupati sing gak duwe wilayah. Bekas bupati. Padha karo lurah. Lurah iku nek mari jenenge lurah, ya tetep lurah tapi lurah dongkol. Lurah sing gak berhak tanda tangan gitu loh. Nah, ya lurah dongkol. Lah ono mana piye nek bupati dongkol gitu. Nah, sawise dongkol itu dia bersahabat baik dengan Diponegoro, dia dianggap orang yang sangat luar biasa waktu itu karena dia paham akan angger-angger. Angger-angger itu undang-undang janun, undang-undang Jawa. Dia paham dengan administrasi juga sehingga dia diangkat sebagai patih nduk kerajaan Yogyakarta. Jenenge Patih Danurejo III. Iku koncone plek karo Diponegoro. Tapi sakwise pecah perang Diponegoro, wong loro iku musuhan. Musuhan temen. Jadi musuh bebuyutan Diponegoro ya bukan cuma Londo, ya Patih Danurejo iku mang. Mantan apa? Mantan Bupati Mojokerto. Nah, sakwise itulah kemudian sejarahe ditulis. Kenapa? Karena wis kecatet. Sebab apa? Sebab ono bislip sawise Mojokerto melok Londo tahun 1811. Itu baru kemudian ada runtutan bupati sing koyo nduk ditulis nduk kantore bupati saiki. Nduk Pringgitan iku ono nama-nama bupati sampai mulai Prawiro pertama Aryo Prawirodirjo sampai yang hari ini adalah Mustoma Kamal Pasa itu. Ono kabeh. itu sakwise Mojokerto dikuasai Londo. Nah, jadi itu sejarah singkat tentang Mojokerto. Insya Allah kita akan terus menggali itu dan dongakno buku iki iso nang terbit. Konco-konco nom untuk Mojokerto itu mungkin termasuk bojone Mbak Nia bareng iki sedang menggagas untuk menulis sejarah Mojokerto itu. Ya, jadi itu mengenai ruwat desa Cak Nun. Aku malah jaman biyen, iling jaman biyen, cilik-cilian biyen. Waktu cilianku biyen iku ruwat desa iku koyo iku gak pas dina ruwah, wulan ruwah. Dadi biyen ana sing jenenge ruwatan, ana sing jenenge ruwan. Nah, ruwatan iku biasae kanggo memperingati hari lahirnya atau dino mbabate desa iku. Nah, nek ruwan iku jelas kanggo mbersihno awak persiapan nyangulan poso. Tapi gak ngerti, mungkin Pak Agus Nyoto ngerti lah, paham. Kenapa kemudian digabung jadi satu, jadi ruah desa itu. Ruwan, ruwatan, sedekan. Karena ada bancaan nduk kuno. Nduk medali iki jujur tak acungi jempol. Kenapa? Karena mang sing jane kenduren bareng iku jek ono. Bukan cuma wayangan, bukan cuma apa, bukan cuma itu, tapi iki ono kegiatan-kegiatan sing sifate koyo jaman biyen, iki ono. Bahkan nek posoan aku jek ndelok jek isok nyakseni nduk kene iki jek ono wong nduk langgar-langgar nggawa kitab maca kitab. Terus nduk ngarepe ku ana bapak-bapak, ana ibu-ibu sing ngrungokno. Kitab kuning. Jadi saya yakin di banyak desa sudah ndak ada. Sudah hilang. Dan ketika mereka datang opo? Ya nggawa panganan dhewe-dhewe. Ki takjil, saya takjil sing nyediani nduk desa. Dudu langgar, tapi nggawa dhewe-dhewe. Dipangan bareng. Nah, iku hebate medali. Nah, nek nurut ceritane medali iki Agus Nyoto ngomong medali ya ono jaman Mojopahit. Iyalah gak apa-apa. Walaupun saya masih belum menemukan keterkaitan iku. Medali iki nek nurut critane wong kene iku sing bapat adalah Gagak Seto. Gagak iku ireng, Seto iku putih. Ngerti nggih? Nah, Gagak Seto iki sing bangun, sing bapat desa kene sawise sampe dadi desa medali iki. Dan saiki makame ono ndo pogore ngono rek. Makanya Pak Lurah biyen, Pak Lurah iki ya. Cerita aku, nek kepin dadi lurah medali, kudu sowan ziarah rono. Nek gak rono gak bakal dadi. Nah, itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita terhadap para pendiri desa tersebut. Dan yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan apa yang sampaikan Pak Agus Nyoto. Pasaran limo, Ponco napa? Pancawara, mulai Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah, nek awakmu urip nduk tahun 80-an nduk Mojokerto kene, ya, iku mesti jiling, nek dijak makmu, bapakmu, aku gak jeluk papi, mami kok seneni kok. Dijak makmu, bapakmu, utawa digendong mbokmu nang pasar. Pasar iku ramene mesti ana pas dina pasaran. Saelingku nek aku biyen urip nang Brangkal, iku pasar Brangkal iku pasar Wage. Nek pasar dina ya apa ya itu? Pasar Pahing. Nah, struktur perekonomian waktu iku, pasar iku ana 5 rek, mesti ana 5. Pasar Pon, pasar Kliwon, pasar Legi, pasar Pahing, situe pasar Wage. Nah, sing dadi pusat adalah pasar Kliwon. Mesti wis goleone lah nek ben ndi ngono. Mangane ben pedagang ngono jeneng wong bangkelan. Wong bangkelan iku pedagang sing melok uterane pasaran. Uterane pasaran. Waktu Wage dhek nduk pasar Brakal. Waktu Pahing dhek nduk pasar Dinoyo. Lah ngono muter sampai pasti ana pasar 5 sing tengah-tengah adalah pasar Kliwon. Itu mesti. Suhu Jawa ndo ngono. Perekonomian Jawa. Jadi mereka juga tetap menggunakan hitung-hitungan sebagai pasaran untuk mencari rezeki. Dan tak pikir aku memang cuma dikek waktu 10 menit terus luih. Dan sekali lagi saya cuma pesankan, kalian harus bangga menjadi Mojokerto. Kenapa? Karena Mojokerto memiliki peradaban yang tua, yang luar biasa. Tetapi sayangnya ada diskontinuitas, keterputusan masa, keterputusan sejarah terhadap Mojokerto. Kenapa? Karena kita lupa untuk mencatatkan itu. Contohnya di Uradeso. Mbak saya gitu, ini ada apa gak ngerti aku ya. Uradeso biar ini kure, ada orang tua, yang dituakan di kampung kuno, ngomong, cerita, sing dirino deso iki pak apa, bla bla bla bla. Sing dadi lurah mulai dari gini, gini, gini, si asibin, si, sampai sih, sampai terakhir. Iku biar ada. Dan itu dilakukan secara tutur. Diomong no, tapi saya gak dicatat. Sehingga kemudian hilanglah sejarah desa-desa itu. Dan gak ngerti nomor dari ono ngunu apa enggak ya karo. Tapi sing waktu aku sik cilik ben tau krungu ngunu, tau ndelok wong cerita wong tuwek di, terakhir diujubno nanti dongani. Sadurunge mangan tumpeng dan bebarengan iku. Muga-muga di desa mujo ono, nek jo ono rek aja lali tulisen. Sebab nek gak ditulis pasti akan hilang. Dan kekayaan-kekayaan lokal semacam itu harus kita bangun sebagai pondasi untuk membangun peradaban, untuk menumbuhkan identitas terhadap diri kita, tentunya nanti pada anak cucu kita masing-masing. Saya pikir itu, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu maafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan, ya. Andaikan sampai jam 1 berarti masih punya setengah jam. Pak Agus, kalau masih ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan barang beberapa menit, ya. Tentang ini caranya rek. Nah awakmu gak ro masa silammu, gak ro mbahmu, gak ro buyutmu, kon gak ro awakmu, nek kon gak ro awakmu, kon gak ro menene kon ya apa lak ngono sih. Pengetahuan kita mengenai sejarah berarti adalah pencarian atas diri kita sendiri. Nah, apakah yang dikemukakan Pak Agus benar atau salah, yang dikandung Mas Ayu benar apa salah, atau mungkin kalau saya ngomong benar apa salah, enggak sih. Tapi kita bersama-sama nggolei bareng-bareng, sampai nanti ada resultan-resultan yang kira-kira paling rasional. Tapi pokoknya saya digolei terus. Nah, barangkali ada beberapa hal yang Pak Agus mungkin versinya agak berbeda atau infonya agak berbeda. Nyuntur sedikit, Pak. Saya sedikit aja. Tadi disebutkan ada penguasa Japan, Pangeran Kanduruan. Pangeran Kanduruan itu anaknya Raden Tata. Jadi adike Sultan Trenggono. Dengan ibu yang asalnya dari Mojosongo, daerah Berbesana. Nah, setelah berkuasa di sini, Pangeran Kanduruan menjadi raja di Sumenep. Ya, jadi makam di Astatigi sana ada makamnya Pangeran Kanduruan karena jadi raja di sana. Itu aja ya. Jadi dia bukan anaknya Trenggono tapi adiknya Trenggono. Jadi itu. Dan Mojokerto sebagai bekas kekuasaan besar Majapahit, ya, itu tetap dianggap memiliki kekuatan sebagai pusat keraton. Karena itu pasca perang pertempuran 10 November, ibu kota itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto inilah pertama kali rekonstruksi Tentara Nasional. Ya. Dari BKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan pertama kali di Mojokerto ini dibentuk PTRI, Polisi Tentara Republik Indonesia, yang nanti akan jadi Korps CPM. Ya, jadi dulu namanya PTRI, Polisi Tentara di Mojokerto ini. Nah, ada satu hal yang wajib kita ketahui, ya, berkaitan dengan Majapahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar Perang Bubat? Itu dongeng bohong. Ya. Dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya. Jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana? Naskah lain nggak ada juga. Jadi nggak pernah ada. Cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru, karena itu kita tanya, naskah ini. Ya. Kalau ada lontar, lontarnya mana, kita uji. Dari tahun berapa itu. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Ya, mereka awalnya protes. Tapi akhirnya, iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat, tidak ada satupun nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mojopahit. Tidak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan. Ya. Campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong. Ya. Yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton, cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan. Kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, tidak ada nama Arok itu. Ya, itu ditulis 1920. Ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional. Di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit. Ya. Lawan. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok. Bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana. Sebetulnya turunane wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunane Ken Angrok. Anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Gluh leluhure wong ratu-ratu Jawa. Gak ada cerita itu, gak ada. Nama Ken Angrok aja gak ada. Ya. Yang ada, pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya. Ya. Seminingrat Wisnuwardana. Itu Raja Singosari. Dalam prasasti Mula Malurung. Ya. Dia sebutkan, kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Punya anak namanya Anusa Nata, Anusapati. Anusapati punya anak Wisnuwardana Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Rangga Rajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung? Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Toh Joyo Ken Umang enggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut Raja Pertama Singosari itu Rangga Rajasa namanya, bukan Ken Angrok. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya. Seperti cerita Ken Arok. Enggak ada itu nama Ken Umang, enggak ada Tunggul Ametung, enggak ada. Dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini rusak kenapa? Yang bikin Belanda. Ya. Kenapa? Mulai muncul perlawanan mulai Perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada Serat Darmo Gandul, ya. Gatul Lucu. Itu cerita ini ngarang semua, menjungkir balikkan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana Babat Kediri itu dibikin. Ya. Ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Buto Lucoyo, dongeng dukun tadi. Dicatat, kemudian diberi ya, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah. Ya, di sini. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu wong Sunda. Ya. Dia menantunya Kertanegara. Jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana. Mulai kecil di Sunda. Datang ke sini, diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin. Wong Sunda dipakai ini di sini. Wong keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan apa, cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Majapahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi Wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Wong gak dosa, gak lapo-lapo, dibenci. Ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Nek prasa aku kesimpulannya ini lho, awakmu iki, wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku, kit biyen iku dijajah wong barat. Kit mulai abad 14 munggah. Dijajah iku artine barangmu dipek, kebunmu di siapa no? Terus pokoknya direbut. Pikiranmu dibujui, pengetahuanmu ditutup-tutupi. Gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Aja mek rumahmu londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya siki dicekel sik. Dibujui, termasuk perang Bubat, Pararaton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujui, bahkan saiki-iki kon iki dibujui. Ono PKI, ono isu iki iku sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong, entek menene ono wong ngeteri jajan nang awakmu, padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Dadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. seluruh perpolitikan nasional, isunya apa, kok ngene maring kok ngunu, itu semua aja percaya. Karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI, PKI, PKI itu mergo kon cek noleh, terus ono maling melbu kon garuh. Ngono rek gampangane rek, ya. Iki awakmu gak usah nyelidiki sampai sampai sakono, cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Moco iki dilek, moco iki diuntal, ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe iki anak bojoku, terus tak sekake duweku rabi meneh, semono wis. Mengenang-enang ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% singkok sinauni di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya, Mas Ayu, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ini ngunulah. Ojo mureng-mureng sih, ta. Gitu ya, cok mureng-mureng. Nanti kan ini kita cok mureng-mureng. Kau itu dibojok, malah cinta kalau sing bojok. Buelan ente-ente anak suka yang unik. Nah, jadi ini belum tentu yang benar yang mana. Didolai terus sing original. Sebab semua itu, apa namanya, semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan, mulanya aku mau takon. Luang kau itu mau jopahit kok, enggak negara gak nerus no mau jopahit, gak nerus no Mataram, kok kan nerus no Londo. Berarti pemerintah Musa itu tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai perdana menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kono ojo gak roh ngono ya, ojo gak roh ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah. Beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus-menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya, Rek ya. Ngono lho, Rek. Tepat malah khusyuk ngene iki. Wis njajal arep etok mulai sikute ya. Wis gak apa-apa bismillah ya terus ya. Misalnya ngene. Berita tentang Mojopahit iki macam-macam. Kita cari bareng-bareng ana sing ngarani misale Mas Ayu. Ada tahun-tahun kosong 1398 sampai 1502 misale. Terus engko apa yang jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ana sing ngarani Mojopahit iku gak hancur, Mojopahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa, misalnya, dan seterusnya. Girindrawardhana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit selama ada, ya Mas ya. Tidak pernah, mereka tetap, jadi Kediri itu bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu dintekno, kemudian ana gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Majapahit, setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyolaiwa iki dikongkon rakyate bangkit nan kembali Majapahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Majapahit itu, pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Mojopahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung, iki kedasatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Mojopahit, tapi tidak karena perang politik, karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih, dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V. Dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Majapahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing diimulbu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Jadi nek kon kepengin dolek bojo ayu, carane adalah dolek ana Brawijaya, kon kon megat bojone sing ayu terus kok rabi. Nek gak oleh ya jin-jin kenek lah. Ngene ya oke. Ini contoh saja. Bener tak gak sih tak omong no lu, gurung mesti lah, gurung mesti. Wong saiki anak Brawijaya piroi gurung iso ditentok persisnya kok. Sing aku roh 117. Anak itu 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Gitu. Nek pangape itu cacaknya Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape itu pin bedol negara dari Majapahit terus gak keraton di kesultanan di Gelagah Wangi Demak, terus nggak kerajaan kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangkat di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun, karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta, beliau di sana menyepi, bertapa, dan zuhud, menyebut dirinya Panembahan Budu, dan sekarang Anda bisa datang ke makanya Panembahan Budu. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener lho ya nek urip kuwi rek. Apa sing bener? Dadi aja nyalahno wonge. Apane iku bener tak gak didoleki bareng-bareng. Nek kon berpedoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Majapahit sak pitutune dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya, setelah Majapahit dimanipulir dengan perang bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita. Sampai saiki lho, koni gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek jae bener. Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gus Dur dingersulani dipaido, Habibie dinyek, SBY gak jelas. Megawati mbuh ya apa? Kan gitu kan? Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh duduk. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku enggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bener sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, melainkan berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku enggak informasi. Seluruh kerajaan tadi ono Mojokerto, Jombang iku dhewe Jombang iku bagian dari Mojokerto iki Mas. Baru nanti awal abad ya, awal abad 20 baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya, tapi gak perlu dek kene mergo iki dek Mojokerto kan dek Jombang. Tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh anak apa tadi Mas istilahnya Mas? Panembahan Senopati itu istilah sampean mau? Nyabai loring pasar, dan itu nek dari Majapahit itu mek pang ya. Pang cilik duduk wite. Dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Majapahit. Wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya? Priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu-Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti sampai jadi Keraton Pakubuwanan dan Hamengkubuwanan, kemudian Mangkunegaran dan Pakualaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat. Sing rojo ndik kulon, rojo ndik lor, rojo ndik wah, ndik. Lah, sakdunge ngene rek. Wis gak apa-apa, kita tuh tidak boleh terpengaruh. Mau peteng dedet juga masalah, ngono loh. Iki kamu gak muni, alhamdulillah kari mulai aku. Gitu. Tak terus no ya. Nah, iki sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke 10, setahun yang lalu beliau membuat sabda raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi sabda raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono, sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor dua, menghilangkan apa namanya poin senopati Sayyidin Panata Gomone ilang, ya, Khalifatullah ing bumi Mataram ilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai sabda raja ini, ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing gowo duit iki kaget loh, iki duit digawe ini ta. Akhirnya golek konco-konco di Jogja, lapor dan bahwa ternyata ini begini-begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki gambarnya. Iki ana emas 1,2 kilo, ya. Sapa sing kepengin njaluk meneh tak detailno ya. Tapi asal kok leg ya, ngono ya. Matek kan ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah kale tak dol. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Majapahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Ngono tenang ae. Lho kok iso? Kok niku keplok durung dijelasno wis keplok. Wong aku ya mek nyarang katane rek. Gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah, insyaallah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digerebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya, dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring kalau keraton sih. Saiki koplo ijane lak gak gunane sih. Nek koplomu direbut wong oleh dicolong. Masih koplo gak kumpulane gak masalah. Tapi nek koplomu dicolong wong kalau muring-muring kan. Wis. Saiki misale kon ngomong, kraton iki apa feodal iku? Mlebu gak oleh nganggo sandal. Lho, sik. Omahmu lho sing gak kraton blas rodok gedhe-gedhe titik. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omku lho. Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Ana nek tukang pos gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya ta? Ana daya sing kok temoni ndek nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kok lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idhek kok lebokno njero omah, ana daya sing oleh ke oleh nomor pawon-pawon jupuk buka kulkas jupuk minuman langsung oleh, tapi gak mungkin ono daya sing oleh melbu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yang ngono padha karo omahmu, sing jenenge keraton dalem iku gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa, tidak berarti kita menyembah Jawa, enggak. Aku ke kebo, ojo disapek-sapek no. Harga diriku bahwa aku ini kebo. Enggak kok kebo itu hebat, enggak. Masih omek laler. Enggak iso kan menghina laler. Laler tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wacan surat apa itu aku lali. Wacan lah anak sendik Quran. Semua manusia itu tidak akan Cukup aku kasih lalat dan mereka tidak akan berbuat, bisa berbuat apa-apa terhadap. Jajal ana wong iso nguber laler, masih pendekar pencak. Lho gak maksudnya tidak mungkin itu kita. Jadi laler tok iku untuk membuat manusia berendah hati dan tawaduk, bahwa kon gak iso nang laler gak iso. Gak iso apa-apa kon. Wis toh gak iso apa-apa. Dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, informasi untuk mengatakan bahwa wis toh ojo kuatir anggar sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa. Dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampean dadi wong Jawa. Sebagaimana bebek dijadikan bebek. Itu kewajiban dari Allah menurut saya. Dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan, gak masalah. Itu masalah ilustrasi. Gitu. Bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat. Langsung sih. Ya. Cuman terus ojo alam pikirannya semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam. Mas Agus. Jawane wis entek-entekan wis pitung abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh? Arab Spring. Arab Spring ini lho, nek biyen sadurunge iku awal abad 20 nggih Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak nduwe harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad, mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya, Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islame dadi wong Islam keras koyo ngono iku, kemudian Irak hancur ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring, atau itu istilah mereka, istilah penjajah. Ngakune katanya mendemokratisasikan negara-negara Islam. Tapi aslinya pokoknya katanya ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah. Mari Arab beres, saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno. Ya toh gak? Apa meneh selawatan dilok-lokno. Apa meneh? Nang kuburan. Jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritane. Jadi ini ana wong larang kon nang kuburan. Itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Menurut rek, lu nang kuburan gak oleh ya apa? Ndungak no wong liya gak oleh, jadi gak tutup. Langsung sih, ya. Aneh ono ustad ngomong, kaya apa kan ndungak-ndungak nang niku gak tutuk gak atus langsung edung nggih kula sampun niku mun suwe ndungake sampean mlebu neraka sing nyar. Mboten neraka sing lawas niku. Niku Gusti Allah gak nyar gambar sampean niku. Dadi sampean niku digeling. Gak mek distrika lho. Lek sing lawas distrika tok, iku digeling sampean. Geling. Hah? Kaya sosis. Niku kula oleh informasi niku tuwa wali-wali nek Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres iki. Software anyar, hardware yo nyar. CPU-ne reme yo diukur iki. Ngono. Gamel Pak Ustaz. Nek jek mureng-mureng lho, kamu kok gitu ngomongnya lho. Mumpun kuwatir wong omongan kula mboten kabul lah. Wong sampean duduk napa-napa kula. Lah ngono sih. Tenang mawon. Wong kula ndongaken yen mboten kabul sampean ngomong kula ndongaken sing ten kuburan nggih mboten cocok ngoten kok. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni Gus niki ndongaken bapak kula cocok ta mboten ning ngirim donga kok mboten terus Gus Dur lan bali lega. Anek paket gak cocok lak bali sih rek. Lah nek gak bali berarti iki pakete cocok. Ini Gus Dur gampang. Nek Gus Dur ngono. Wes mari ngene. Gus Dur punya banyak kesalahan sudah pasti. Mosok Gus Dur gak duwe kesalahan? Aja mureng-mureng. Aja terus sakmu ning elek-elek Gus Dur. Ngelelek apa? Awak dhewe elek kabeh kok. Nggih ta mboten? Sing apik 100% Kanjeng. Nabi nek liyane ya ana apiane. Gus Dur yo duwe lemah, Gus Dur yo duwe khilaf lak mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur, Gus sampean dadi presiden aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki. nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno, beresno P3, beresno Golkar, saya milih gabung milih sampean PDIP kalah, sampean dadi engko. Aku njaluk loro, siji Aceh kudu beres. Gus Dur karo ngene. Aceh gampang cak, macam-macam tak tabok. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Terus Gus Dur rodok tangi. Tenang cak, aku ini SMS nang Nyai Roro Kidul. SMS yang apa? Tak mau jilbaban. Ya apa ya apa? Anak orang kayak ngunuh itu. Ya Allah, ya Allah. Aku terus ngak ya Allah, sing gak miliki sampean temen. Anak orang kayak ngunuh, ya Allah, nakale, Gus Dur, ya Allah. Alhamdulillah aku iki alim, alus, gitu. Ngerak ya, wes. Tapi ngerti ya, sekarang mantap ya. Mantap dengan kejawaan kita tidak dan Jawa itu bikinan Allah ya apa ya apa sing Jawa Allah jadi mari kita mantap untuk itu teman sekalian wis ngene tak kei rong lagu terakhir mana pendekar saya tadi ya yes, semoga beliau bisa hadir sini lagi ngene mergo mari ngrasani Gus Dur ayo dinyanyekno ya sing biasa dinyanyekno Gus Dur ya mari ngono terakhir kita puncaki dengan lagu yang halus. Ngono ya, sing pertama syair tanpa waton. Iya bener. Nadane rek teng teng teng teng teng. Ah bener ya. Ya bismillah musik sik. Kabeh kudu kok jak selawatan ya rek subhanallahi ma fis samawati wa fil ard. Kabeh kudu kok jak wit-witan kok jak sapi kok jak garu singkal kok jak kabeh. Lah jane ngono. Jane ngono. Tawon ni lo di kai wahyu karo Allah ya tak ya tak tawon lo di kai wahyu jadi orang-orang gak rek orang-orang gak tawon wa auha apa siapa sing ngapal rek wa lura gak apa sampean iku jano terus bedane karo aku apa lah padha-padha gak apa lah ngene pokoknya dan Allah memberi wahyu kepada lebah, agar supaya dia membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohonan itu kan. Nah gitu. Jadi lebah ya lewahyu. Jadi nawa dewe ini mungkin sekali ya. Ini rek. Berkorotan ini gak oleh-oleh yang jenis dapur ya rek. Kayak gini ya. Kayaknya saya.